Sampai saat ini ku masih mempertanyakanmu tentang hubungan kita yang tak pernah kau jelaskan. Apakah aku harus pergi tinggalkan dirimu agar kau tahu apa yang ku mau? Jelaskan padaku, sebenarnya kau ingin apa? Katakan padaku, sumpah mati aku rela kau tinggalkan aku. Apakah aku pernah menyakiti perasaan hatimu? Dan tak sekalipun pernah ku tinggalkan kamu. Sudahi saja bila kau merasa diriku tak pantas lagi untuk kau cintai. Jelaskan padaku, sebenarnya kau ingin apa? Katakan padaku, sumpah mati aku rela. Jelaskan padaku, sebenarnya kau ingin apa? Katakan padaku, sumpah mati aku.